sedih hatiku mengenang nasib diriku. Tiada tempat mengadu, cintaku dekat selalu. Aiga, Aiga, Aiga, Aiga. Tapi kini ia pergi, tinggalkan aku sendiri. Termenung setiap hari, hatiku rasa berduri. Aiga, Aiga, Aiga, Aiga. Dan rindu, tiada tempat mengadu, hatiku merasa malu. Aigah,